Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, ma ba'd. Melanjutkan tafsir surat berikutnya, yaitu surat An-Najm. Bismillahirrahmanirrahim. Wan-najmi idza hawa, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, wa ma yantiqu 'anil hawa, in huwa illa wahyun yuha. 'Allamahu syadidul quwa, dzu mirratin fastawa, wa huwa bil ufuqil a'la, thumma dana fatadalla, fakana qaba qawsayni aw adna, fa awha ila 'abdihi ma awha, ma kadzaba al fu'adu ma ra'a, afatumarunahu 'ala ma yara. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha, 'indaha jannatul ma'wa, illi yaghsha sidrata ma yaghsha, ma zaghal basar wa ma tagha. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Maknanya, wan najmi idza hawa, demi bintang. Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan bintang, demi bintang, idza hawa, apabila bintang itu jatuh. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, tidaklah teman kalian dhalla, wa ma yantiqu 'anil hawa, dan tidaklah dia mengucapkan 'anil hawa, dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha, kecuali, tidaklah itu kecuali wahyun yuha, wahyu yang disampaikan kepadanya. 'Allamahu syadidul quwa, dia diajari, ataukah malaikat yang syadidul quwa, yang kekuatannya besar, memberikan ilmu kepadanya, yakni malaikat Jibril alaihissalam, syadidul quwa, yang besar kekuatannya. Dzu mirratin fastawa, malaikat yang dzu mirrah, yang memiliki tampilan yang baik, fastawa, dan dia berada di atas ketinggian, ataukah bermakna kamula, dan penciptaannya sempurna. Wa huwa bil ufuqil a'la, dan dia berada fil ufuqil a'la, pada ufuk yang paling tinggi, yakni ufuk as-sama, pada ufuk langit. Thumma dana fatadalla, lalu malaikat Jibril alaihissalam mendekat, ya kemudian terus mendekat. Fakana qaba qawsayni aw adna, dan adalah jaraknya malaikat Jibril alaihissalam qaba qawsayni, sekadar dua busur, aw adna, ataukah lebih dekat dari itu. Fa awha ila 'abdihi ma awha, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan melalui perantaraan Jibril alaihissalam kepada hambanya, ma auha, apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalimat seperti ini dengan ungkapan mengibham, ma auha, apa yang dia wahyukan, menunjukkan besarnya apa yang diwahyukan, apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma kadzaba al-fu'adu ma ra'a. Ma kadzaba al-fu'adu ma ra'a. Tidaklah qalbu Muhammad itu tidaklah kalbu Muhammad itu mendustakan ma'ra'a apa yang telah dia lihat, ya, pada peristiwa al-mi'raj. Pada peristiwa al-mi'raj. Afatumarunahu ala ma yara, apakah kalian akan menjidal, akan mendebat, akan membantah, akan menolak ala ma yara, atas perkara yang telah dilihat oleh Muhammad. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, sungguh Muhammad telah melihatnya. Nazlatan ukhra, untuk kali keberikutnya telah melihat Jibril alaihissalam. Nah, pada surah, pada bentuk yang asli, untuk kali berikutnya. Inda sidratil muntaha, ya'ni pada sidratul muntaha. Pada sidratul muntaha. Nah. Kemudian ayat berikutnya, indaha jannatul ma'wa, di sampingnya, di sisinya, jannatul ma'wa, surga sebagai tempat kembali bagi orang-orang yang beriman. Idh yaghshas sidrata ma yaghsha, ketika yaghshas sidrata ma yaghsha, nah, perkara yang besar, ya, telah meliputi as-sidrah tersebut, sidratul muntaha tersebut, ma yaghsha, apa yang meliputinya. Demikian pula kalimat seperti ini, ma yaghsha, Allah Subhanahu wa taala memubhamkan, tidak menentukan apa yang meliputinya, menunjukkan bahwa perkara-perkara yang meliputi as-sidratul muntaha adalah perkara yang agung, perkara yang mulia. Ma zaghal basaru wa ma tagha, dan tidaklah pandangan Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam mazaga, tidaklah berbelok. Yuqsimu ta'ala bin najmi inda hawiyihi, ay suqutihi fil ufuqi fi akhiril layli inda idbaril layli wa iqbalin nahari. Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan an-najm, ya, dengan bintang. Dan bintang di sini yang dimaksud adalah bintang secara mutlak, bintang. Inda hawiyihi, ketika bintang ini jatuh. Hawi ay suqutihi, bermakna sukut, jatuh. Ketika bintang ini jatuh, fil ufuq, di ufuq, fi akhiril layli, pada waktu akhir malam, inda idbaril layli wa iqbalin nahar, ketika berlalunya malam dan ketika datangnya waktu siang. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan makhluk-makhluknya, menunjukkan bahwa makhluk tersebut adalah makhluk yang memiliki keagungan yang sangat besar. Naam. Li'anna fi dhalika min ayatillahil azimah, karena pada perkara tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan bintang-bintang di langit, ya, ada tanda-tanda yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah tentukan. Di antara, yakni tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan bintang-bintang sebagai zinah, sebagai perhiasan yang ada di langit. Demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan bintang-bintang itu sebagai alat pelempar bagi jin dan syaitan yang hendak mencuri berita dari langit. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyiapkan bintang-bintang itu sebagai alat untuk melempar dan mengusir mereka. لِأَنَّ فِي ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ الْعَظِيمَةِ مَا أَوْجَبَ أَنْ أُقْسِمَ بِهِ. Nah, perkara yang mewajibkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengannya. Nah, dan disebutkan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan bahwa fa innahu la yajibu alaihi syai'un illa ma awjabahu huwa ala nafsihi, bahwa tidak ada sesuatu pun yang mewajibkan atas Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan atas dirinya sendiri an uqsima bihi, untuk Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan bintang. Kemudian was-sahih anna an-najma ismu jinsin syamilun lin-nujumi kulliha, dan yang benar pada kata an-najm, an-najm ini adalah isim jenis yang maknanya adalah syamilun lin-nujumi kulliha, yang mencakup seluruh bintang-bintang yang ada tanpa terkecuali. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan bintang-bintang yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Wa aqsama bin-nujumi ala sihhati ma jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam min al-wahyi al-ilahi. Dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan bintang-bintang itu ya atas benarnya, ya atas sahihnya apa yang dibawa oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam berupa wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi mana itu? Li'anna fi dzalika munasabatan 'ajibatan, karena pada perkara itu ada munasabah, ada kecocokan, ada keterkaitan yang sangat ajibah, yang sangat menakjubkan. Ya, fa innallaha ta'ala, coba kita perhatikan. Fa innallaha ta'ala ja'ala an-nujuma zinatan lis-sama', karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan bintang-bintang itu sebagai apa? Apa yang tadi sudah kita sebutkan, sebagai zina, sebagai perhiasan di langit dan tujuan-tujuan yang lain yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Kemudian kata beliau fa kadzalika al-wahyu, demikian pula wahyu, wa atharuhu, dan juga pengaruh-pengaruhnya, hasil-hasilnya. Nah, hidayah yang tersebar di tengah-tengah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, wahyu itu sebagai zinatun lil ardi, sebagai hiasan untuk di permukaan bumi. Allah Subhanahu wa taala menghiasi permukaan bumi ini dengan wahyu yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan melalui Jibril alaihissalam, disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan bintang-bintang itu sebagai hiasan yang ada di langit-langit, yang ada di langit. Naam. Falaula al-'ilmu al-mawruthu 'ala al-anbiya lakana an-nasu fi dhulmatin ashadd min al-layli al-bahim. Naam. Andai kata Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan adanya ilmu al-mawruth, adanya ilmu yang diwariskan ya dari para nabi, dari para anbiya, dari para nabi, lakana an-nasu fi dhulmatin, maka niscaya manusia itu mereka dalam kegelapan yang sangat pekat ya, minal lailil bahim, pada malam yang sangat gelap gulita yang tidak ada secercah sinar pun padanya. Bagaimana kehidupan manusia, bisa kita bayangkan. Nah, jalan menuju surga adalah sesuatu yang tidak bisa ketahui kecuali melalui wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, melalui perantara lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak bisa menjangkau bagaimana arahnya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita bisa sampai menuju jannah, bagaimana kita bisa menghindari perkara-perkara yang akan menjerumuskan ke dalam neraka kecuali dengan bimbingan-bimbingan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu adalah hiasan, itu adalah cahaya yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, dan ini adalah nikmat yang sangat besar, dan tentunya ini adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala bagi siapa yang mengambil ilmu tersebut dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian wal muqsam alaih, dan yang dijadikan sebagai perkara yang disumpah atasnya, al muqsam alaih, yang disumpah atasnya, tanzihur rasul sallallahu alaihi wasallam anil dhalali fi ilmihi wal ghayyi fi qasdihi. Naam, yakni pembersihan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam dari ad-dhalal, dari kesesatan, fi ilmihi, pada ilmu yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah membersihkan. Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, nabi Allah, Rasulullah Subhanahu wa taala. Dan dialah bukan, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang yang sesat. Ya, bukanlah orang yang menyimpang dalam ilmunya. Demikian pula wal ghayy fi qasdihi, Allah nafikan. Ya, dari al ghayy, penyimpangan, kesesatan. Dan kemudian fi qasdihi, pada tujuannya. Yani Nabi sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak memiliki tujuan-tujuan yang sesat. Tidak memiliki tujuan-tujuan yang menyimpang. Wa yalzam min dhalika ay yakuna muhtadiyan fi ilmihi, dan melazimkan, mengharuskan perkara tersebut bahwa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam adalah seorang hamba yang muhtadiyan bi ilmihi, yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya. Ya, karena ada orang yang mendengarkan ilmu namun dia tidak memasukkan dalam kalbunya dan tidak mengamalkannya. An-nabiy sallallahu alaihi wasallam mengambil ilmu itu dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, hadian. Demikian pula an-nabiy sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan, bukan hanya beliau sallallahu alaihi wasallam amalkan untuk pribadinya, namun beliau sampaikan kepada umat ini. Dan tidak ada satu perkara pun dari kebaikan dan kejelekan kecuali semua itu telah disampaikan kepada manusia. Nah, nasihan lil ummah, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai nasihan lil ummah, sebagai penasihat umat ini yang memberikan bimbingan kepada perkara yang baik dan menjauhkan manusia dari perkara-perkara yang jelek. Bi'aksi ma 'alaihi ahlud dhalali min fasadil ilmi wa fasadil qasdi, berbeda kondisinya dengan ahlud dhalal, orang yang memang sesat, ya, min fasadil ilmi, ilmu yang dia terima adalah ilmu yang rusak, wa fasadil qasdi, demikian pula niatan-niatan yang ada pada kalbunya adalah niatan-niatan untuk merusak nam kondisi manusia, untuk merusak jalan kehidupan manusia, dan untuk merusak kehidupan dunia dan akhirat dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Fa insyaallah untuk kelanjutan tafsirnya akan kita sampaikan, kita dengarkan pada pertemuan yang akan datang. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.